Surat Paulus kapa amian Galatia. Galatia tipu sara. Sibara kai Paulus, apostel tak sibara ka Sri Manua, elek kalulut sara Sri Manua, tapoi kalulut Yesus Kristus samba tai kamona ukuile si surua ke nia kasima matei, samba sibara ka sangambiri sasaraina si paale yaku, masya iliake sapa amian ka Galatia. Kilubaga kakam samba aban sibara kateka manua ukuita samba sibara kai Tuhan Yesus Kristus si buluake tubunia lulut jota masih belake sita kapolak si kata ine-ine siripot teubaga teka manua ukuita. Katubunia le pulat sanan teret buru-buru. Amen. Makise kabagaku kalulut kise ruenia anuka diwake kamnia, si pasi sesogai kam kalulut kilu bagat Kristus, masih tut katua reman si maeru bagai. Siri pokat nia tak anai katua reman si maeru bagai. Aile siri manua bagai si paingo pa atuat moi, samba si obat masih pabailok katua reman si maeru si baraka Kristus. Tapoi kenanin kai elek malaika si baraka sorga masih paarep kakam katua reman si maeru, sitai makerek kapina arep mai kakam teleyel leknia. Kele si kuamai si buru, kine neget kukua minca. Ke aikase pa si pa arep kakam katuareman si maeru, sitai makerek kasini lo mui kakai teleyel leknia. Siwat bagat siri manua pa kugagaba kine neget, elek siwat bagat teka manua, elek masyalak bagat siri manua pa kugagaba. Ke masyalak bagat siri manua baik kugaba, oto tak pagugulet Kristus aku. Tapoi bulet nuagai kamnia sasaraina, katuareman si maeru si paarepku, tak katuareman si baraka siri manua. Aipoi tak sinilok ku ka siri manua, elek tak siri manua ama si gelaya ke aku, si baraka pemulianan Yesus Kristus le. Aipoi anuarep man kam para buatku si buru, ai pele aku ke arat Yahudi, bulat sima kope pali le aku kukrupa amian teka manua samba masih pakatai nia. Samba kabagat arat Yahudi, aku le sima buak kasa alei kerekku katalagat bangsaku, ai poi bulat mausa aku masih suru arat teke bukat mai. Tapoi kalulut kiliu bagat teka manua, pilinangan aku, ai pele aku kasuruket inangku, samba isogai aku bailiu pagugulet nia. Teu ake nangan ipoi liat togania katubukku bule ku paarep nia katalagat bangsa bagai. Oto beri goiso ta aku pati boji ka Sri Manua, samba ta leu ameyaku ka Jerusalem masya iliake sia tai apostel si kuboboiki kaku. Tapoi riu-riu le, eyaku ka Arab, lepa toiliaku minca ka Damaskus. Pasat telu ngarura, eyaku ka Jerusalem masih balau si Kepas, bukut dukungan katubunia puluh lima ngagogoi. Tapoi apostel sebagai tak aku icok sia, syarat si Yakobus sarainan Tuhan le. Sangamberi sinurat akinin kunek-nek kakam, bulat si bulat nia, yagai teka manua, tak kubobokoi. Lepa eyaku katobo siria samba kilikia. Tapoi sapa amian Kristus kayudea, tak peira agai aku. Sarat nenek le ara-arep, si pasi kuku krusita si buru, kine neget ayan nia masih nganganto manake tonembaga, pakataikit nia si buru. Ia geti umun nake rangan teka manua kalulut aku.